kebangetan sambat belas raono perhatian. Jelas ku butuh hatimu, ku butuh awakmu. Kok kebangetan loro hati iki tambar no karo tanggul latihan. Sone wes oleh gantimu, wes rakaco aku. Mergo wes tau, wes tau suwe-suwe waga nuruti kekarepanmu sansoyo putra. Biyen wis tak wanti-wanti ojo ngasih lali, tapi kenyataannya pergi. Tapi malam